Mas Darboy. Dalem, Dik. Aku meh ngomong. Ngomong apa, Dik? Iki Mas Taline tak kondorake. Marco cukup semini wae. Loh, kok matok kayak gini? Loh, salah. Loh, gitar kan? Lagi siapa? Saya gitar. Oh. Kilo. Balik nih. Ya. Ndek bian wes tatu koke ucut tali sak kotange. Saiki ne lakok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Apa lali kowe karo aku iki. Natyan regane 6000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok mlayu. Olahraga apa kurang larang pungkasane kowe ilang. Neng ngendi aku goleki tali kotang. Wis dikong arep kuwi. Wah, mah dinggo dhewe. Iya. Iki Mas Taline tak kondorake. Merko bareng barengake. Aduh. Tali kotang saksi tresno kang suci. Lah sampean kok nek tali kotang regane 6000 diskon pisan. Lah ya mampune nembe kuwi. Saman kan dhewe wedo sisa didol. Ya sesuk sabar. Nek wayahe iso bakal iso. Sing penting kowe kudu setia karo pasanganmu. Ya wis bari iki yo tecus. Yo ngancani skonul tekan rampung bahagia bareng sak lawase. Amin. Rambos ndek bian wis tak tukoki wujud tali sak kotane. Saiki ne lako ilang sak sirane. Isine yo ilang. Lungo menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Opo lali kowe karo aku iki. Nadyan regane 6000 aku iki wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok mlayu. Biangan soale opo kurang larang sane kowe ilang. Neng ngendi aku goleki tali kotang. Iki lo lepas nunggu cahaya. Iki Mas Taline tak kondorake. Wah, wow, iki. Loh,